Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Bukan kitab Tauhid. Kalau kitab Tauhid itu karya tulis dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kalau ini Aqidatut Tauhid. Nah, sama-sama membahas tentang Tauhid dengan barakallahu fikum cara yang agak berbeda, namun maksud dan tujuannya adalah sama. Barakallahu fikum. Kita telah sampai pada halaman 182 pada cetakan kitab ini, yaitu tentang mahabbatun nabi, tentang hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya barakallahu fikum. Qala hunaka mahabbatur rasuli tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala lazimatun laha. Mahabbatur rasul, mahabbatur rasul tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala, mengikuti barakallahu fikum mahabbatullah, maksudnya di bawah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barakallahu fikum tidak bisa berdiri sendiri mahabbatul rasul tanpa mahabbatullah, tidak bisa. Dan bahkan mahabbatul rasul itu di bawah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dan bahkan salah satu dari konsekuensinya wataliyah fi martabah, yang mana derajatnya, kedudukannya mahabbatul rasul itu di bawah derajat atau kedudukan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah azza wa jalla. Wa qad jaa bi khusus mahabbati sallallahu alaihi wasallam wa wujub taqdimiha ala mahabbati kulli mahbubin siwa Allah ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang secara khusus barakallahu fikum dalil tentang mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajibnya bagi kita untuk mendahulukan mahabbatur rasul atas segala mahabbah, kecintaan selain kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah datang dari dalil dari Al-Quran dan sunnah rasul, wajibnya bagi kita untuk mendahulukan mahabbatur rasul di atas mahabbah segalanya selain kepada mahabbatullah, selain dari mahabbatullah. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya menjadi orang yang lebih dia cintai, saya menjadi orang yang paling dia cintai lebih dari kecintaan dia kepada putranya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Nah, mahabbatur rasul di atas segala-galanya. Bahkan lebih harus didahulukan dan diprioritaskan atas kecintaan kepada anaknya. Bagaimana syiddatu ta'alluqil insan bi mahabbati ibnihi aw waladihi. Betapa besar kecintaan seorang orang tua kepada putranya, kepada anaknya, kepada bapaknya atau kepada istrinya. Akan tetapi semua itu harus berada di bawah mahabbatul rasul. Sehingga oleh karena itu seseorang tidak boleh demi kecintaan kepada anak, demi kecintaan kepada istri, kepada orang tua, dia barakallahu fikum melanggar syariat rasul. Dia barakallahu fikum meninggalkan syariat yang pernah diajarkan atau melanggar sebuah larangan yang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena semua itu harus dibawa kecintaan kepada Rasulullah SAW. Perkara yang lalu, perkara yang harus. Bahwa ada annahu yajibu ala mu'min an yakuna Rasulullah SAW ahabba ilaihi min nafsihi. Bahkan telah datang dalil hadis bahwasanya wajib atas orang mukmin untuk menjadikan rasul tersebut sosok yang lebih dia cintai daripada dirinya pribadi. Nah, kalau yang tadi hadis yang kita sebutkan lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Ini ada hadis yang lain, yang mana di dalam hadis tersebut dia harus menjadikan rasul sosok orang yang lebih dia cintai bahkan daripada dirinya sendiri. Karena fil hadis sebagaimana disebutkan di dalam hadis anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai rasul, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Wahai rasul, kata Umar, sungguh engkau adalah seseorang yang lebih saya cintai daripada segala sesuatu kecuali daripada diriku. Kecuali daripada diriku, maksudnya dari perkataan Umar di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dia cintai. Akan tetapi, barakallahu fikum, itu di bawah kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Faqala lahu Umar, maka faqala dan berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak bisa sampai engkau, sampai saya ini lebih engkau cintai daripada diri. Tidak boleh, tidak boleh seperti itu. Ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab barakallahu fikum dan apa yang dia lakukan dan dia yakini itu tidak boleh. Dan ditukur oleh Nabi, tidak bisa sampai saya menjadi orang yang lebih engkau cintai daripada diriku. Dan bahkan Umar bin Khattab menyebutkannya disertai dengan salam, disertai dengan sumpah. Faqala Umar, dan Umar pun berkata setelah itu, ini menunjukkan betapa cepatnya para sahabat itu sadar, tidak ngotot dan tidak kekeh barakallahu fikum atas sebuah pendirian yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu contohnya di sini Umar bin Khattab, fa inna al-ala ahabbu ilayya min nafsi. Nah, maka sungguh engkau sekarang lebih saya cintai daripada diriku. Fakala, kemudian Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru betul wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. betapa cepatnya para sahabat di dalam menerima al-haq, di dalam menerima arahan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka adalah kami nawafna, kami dengarkan, kami taat. Barakallahu'alaikum. Bahkan dalam sebuah kejadian salah seorang sahabat yang mana ketika itu ditegur oleh Nabi menggunakan perhiasan dari emas, kemudian ditegur oleh Nabi SAW bahwa hal itu tidak boleh bagi kaum pria kita. Kemudian Barakallahu'alaikum, Nabi SAW kemudian dia langsung membuang perhiasan tersebut. Padahal kita saja dia memanfaatkannya, dijual, barulah dia memakan. Tetapi hal ini sudah dibenci dan tidak disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah dia menjadikan diri dia dipaji akan hal tersebut. Fakih ada anna mahabbat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajibatun wa muqaddamatun ala mahabbati kulli syai'in siwa mahabbatillah. Nah, muqaddamatun, bacanya muqaddamatun, bukan muqaddimatun. Nah, muqaddamatun artinya didahulukan, jadinya mahmul. Maka pada hadis ini bahwasanya mahabbatul Rasul itu wajib, wa muqaddamatun, dan harus lebih didahulukan. Nah, maknanya mahmul kan, didahulukan. Maknanya fa'il atau maf'ul? Maf'ul. Antum yang sudah belajar sharaf. Jadi muqaddamatun. Ala mahabbati kulli syai'in siwa mahabbatillah. Harus didahulukan, wajib dan didahulukan atas segala kecintaan kepada sesuatu selain kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna tabi'atun laha lazimatun laha. Karena kecintaan kepada Rasul itu mengikuti kecintaan kepada Allah dan menjadi konsekuensi darinya. Barulah itu konsekuensi dari kecintaan kepada Allah. Seorang yang cinta kepada Allah, maka dia harus cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna mahabbatun lillahi wa li'ajli. Karena kecintaan kepada Rasul itu adalah mahabbatun lillahi wa li'ajli. Kecintaan karena Allah dan kecintaan kecintaan kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kecintaan kepada Allah dan juga merupakan kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Nah, masuk di dalam bab al-hubbu billah wal zuhdu billah. Kita harus cinta kepada seseorang harus karena Allah. Nah, cinta kepada seseorang karena Allah, maka orang ini yang paling utama yang harus dicintai karena Allah adalah Rasulullah SAW. Karena kecintaan kepada Rasul itu tabi'atunlah, di bawah kedudukannya, di bawah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu'alaikum. Besar urusannya. Tajibu fi ziyadati mahabbatillahi fi qalbi mu'min wa tanqusu bi nafsiha. Tajibu fi ziyadati mahabbatillahi fi qalbi mu'min. Kecintaan kepada Rasul itu akan menambah kecintaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla pada hati seorang mukmin. Walaupun Rasul dinasihat, dan kecintaan kepada Allah itu akan berkurang dikarenakan berkurangnya kecintaan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat terkait. Wa kullu man kana muhibban lillahi fa innahu yuhibbu fillahi wa li'ajlihi. Maka setiap orang yang cinta lillah untuk Allah, maka dia mencintai siapa saja itu karena Allah, untuk Allah dan karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Setiap orang mencintai Allah, maka dia pasti mencintai seseorang itu untuk Allah dan karena Allah azza wajalla. Kama habbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'zimahu wa tawqirahu wa istiba'ahu. Dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kita akan mempelajari konsekuensinya. Para yang tadi kaitannya dengan kecintaan kepada Allah azza wajalla. Bahwa kecintaan kepada Rasul harus dibawa kecintaan kepada Allah. Dan kecintaan kepada Rasul harus lebih diprioritaskan atas kecintaan kepada siapa saja, bahkan atas dirinya pribadi. Barakallahu fikum. Dan kecintaan kepada Rasul itu sangat terkait dengan kecintaan kepada Allah, karena itu masuk dalam bab antukulillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang apabila dia cinta kepada Rasul, maka akan bertambah mahabbah dia kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika menurun kecintaan dia kepada Rasul, maka menurun pula kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alaikum barakatuh. Namun kecintaan kepada Rasul tersebut bukan hanya sebatas dengan lisan, pernyataan dengan lisan. Kalau hanya dengan mengatakan saya cinta kepada Rasul, semua orang bisa untuk mengamalkannya. Nah, bahkan orang-orang Syiah yang sangat benci kepada para sahabat Nabi dan sangat benci kepada istri-istri Nabi, mereka juga mengatakan cinta kepada Rasul. Nah, akan tetapi kecintaan kepada Rasul ada konsekuensinya. Wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi. Ini konsekuensinya. Kecintaan kepada Rasul itu mengharuskan seseorang untuk mengagungkannya dan memuliakannya. Wa tibahu dan mengikuti sunnahnya. Wa taqdima qawlihi ala qawli kulli ahadin min al-khalqi. Dan harus mendahulukan ucapannya atas setiap ucapan, atas ucapan dari orang pun dari makhluk ini. Wa ta'zimu sunnatihi. Dan juga dia harus memuliakan dan mengagungkan sunnahnya. Ini konsekuensinya. Sehingga oleh karena itu, barakallahu'alaikum, ketika seseorang mengatakan dan mengikrarkan bahwa dia cinta kepada Rasul, akan tetapi sunnah Rasul disepelekan dan bahkan ditentang dalam beberapa sikapnya dan beberapa keadaan dia, maka perlu dipertanyakan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Wajib bagi dia untuk mengikuti sunnah Rasul, memuliakan Rasul, dan juga di samping itu dia harus memuliakan keluarga dan para sahabatnya, memuliakan dan termasuk dalam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada istri-istri Nabi, istri-istri Nabi yang diminta dan dihina dan dilanjutkan kedudukannya oleh orang-orang Syiah Rasulullah. Barakallahu fikum. Yang dikatakan sebagai wanita-wanita nakal dan perkataan-perkataan yang jorok yang disematkan kepada istri-istri Nabi radhiyallahu anhu radhiyallahu anhunna. Barakallahu fikum. Keluarga Nabi yang paling utama dan termasuk di antara keluarga Nabi bukan hanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib saja. Ahlul Bait, dan termasuk dari Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab tentang masuknya istri Nabi dari kategori Ahlul Bait. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim ini adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. dan bahkan selalu menemani beliau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah selalu menemani Ibnu Taimiyah di dalam penjara ketika beliau di penjara. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara. Barakallahu fikum. Akan tetapi ketika beliau meninggal, semua jalan, semua aktivitas terhenti. Semua aktivitas terhenti. Dan setiap orang yang berhalangan pasti mengutus seorang utusan untuk menyaksikan jenazah beliau. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Hidayah wa Nihayah. Yang tidak mau hadir adalah dari itu yang benci dan hasad kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa pembela al-fatil keputusan siapa yang berada di atas al-haq, baik antara kita dengan ahlul bid'ah, adalah al-maut. Barakallahu fikum. Al-maut. Dan terbukti ahlul khair yang mereka dipenjara, ulama yang rabbani yang dipenjara, yang disiksa, yang dihina, ketika mereka meninggal, al-imam Ahmad dilihat dan disaksikan barakallahu fikum dan dihadiri proses jenazahnya oleh ribuan dan bahkan ratusan ribu kaum muslimin. Semua toko tutup. Barakallahu fikum. Begitu pula selesainya, setiap orang yang berhalangan dia pasti mengutus utusan menggantikan posisi dia barakallahu fikum untuk menyaksikan dan ikut menyelenggarakan jenazah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi al-fatih nam yang mengungkap kebenaran antara kita dengan mereka ahlul dolar adalah al-maut, kematian. Para muslim rahimahullah, wa kullu mahabbatin wa ta'dhimin lil bashar fa inna ma tajuzu tab'an li mahabbatillahi wa ta'dhimin. Dan setiap kecintaan dan pengagungan kepada seorang manusia itu semua hanyalah boleh. Itu semua, setiap kecintaan dan pengagungan kepada seorang manusia itu semua hanyalah boleh. Barakallahu dalam rangka untuk kecintaan kepada Allah dan dalam rangka untuk memuliakan Allah. Nah, ketika seseorang mengatakan dia adalah seorang yang berilmu, bahkan kalau dia mengatakan ini adalah seorang nabi, seorang rasul, maka kita harus memuliakannya. Akan tetapi dengan cara-cara yang sampai mengangkat derajat nabi dan rasul ini sampai pada derajat ilah. Maka yang seperti ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena itu semua harus mengikuti. Hanyalah boleh dalam rangka demi kecintaan kepada Allah dan memuliakan Allah. Maka apabila perbuatan-perbuatan ini yang menurut mereka adalah karena kita cinta kepada wali Allah, cinta kepada seorang nabi, cinta kepada seorang soleh, akan tetapi barakallahu perbuatan ini berseberangan dengan kecintaan kepada Allah dan memuliakan Allah, maka itu semua tidak boleh. Kama hadzati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa ta'dhimi. Sebagaimana kecintaan seseorang kepada Rasul dan memuliakannya. Fa innaha min tamami mahabbati mursilihi wa ta'dhimi. Karena kecintaan kepada Rasul tersebut dan memuliakannya termasuk dari kesempurnaan pada kecintaan, termasuk kesempurnaan dari kecintaan kepada zat yang mengutus Rasul tersebut, dan termasuk kesempurnaan dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ummatahu yuhibbunahu limahabbatillahi lahu. Maka sesungguhnya umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul dikarenakan kecintaan Allah, dikarenakan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'azzimuna wa yuzilluna li'ijlalillahi lahu, dan dia memuliakan Rasul dan mengangkat derajat Rasul adalah dikarenakan dalam rangka untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, apabila berseberangan dengan kecintaan kepada Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut, cara-cara tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Fa'ala mahabbatun lillahi min mujibati mahabbatillah. Maka kecintaan kepada Rasul termasuk kecintaan kepada Allah dan keharusan-keharusan seseorang di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara keharusan seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa maksudu, dan maksud dari itu semua, ini masih penjelasan dari Ibnu Qayyim yang dinukilkan oleh Al-Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alqallahu alaihi minal mahabbah wal mahabbah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada beliau, barakallahu fikum, rasa yang menyebabkan seseorang sungkan dan cinta kepada beliau, sungkan dan cinta kepada beliau, al-mahabbah, rasa sungkan dan wal-mahabbah dan cinta. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menyebabkan umatnya itu sungkan kepada beliau dan cinta kepada beliau. Walhada lam yakun basharun ahabba ila basharin wala ahyaba wala ajalla fi qabrihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi suduri ashabihi radhiyallahu anhu. Dan oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh seseorang dan lebih berwibawa dan lebih mulia pada dada seseorang daripada Rasulullah SAW pada diri dan dada para sahabatnya ridwanullah alaihim radhiyallahu anhum. Tidak ada seorang pun yang mencintai seseorang melebihi kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada seseorang yang paling mulia dan paling berwibawa berkaitan pada diri seseorang melebihi berkaitan pengagungan dan kemuliaan yang dilakukan oleh para sahabat terhadap diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di sini disebutkan qala Amr ibn al-'As, qala Amr ibn al-'As ba'da Islami, berkata Amr bin al-'As setelah beliau masuk Islam, innahu lam yakun syakhsun abghada ilayya minhu. Sesungguhnya tidak ada dahulu, sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang lebih saya benci daripada beliau, yaitu daripada Nabi Muhammad dahulu, semasa ia masih berada di dalam jahiliyah. Tidak ada Dan bahkan Amr bin As ini termasuk salah seorang yang diutus oleh Quraisy, bangsa Quraisy, ke Raja Najasyi, kepada Raja Najasyi untuk menyerahkan para muhajirin dan muhajirat yang berhijrah ke negerinya, ke negeri Habasyah, dan dilindungi oleh Raja Najasyi yang mana setelahnya dia masuk Islam. Dan di antara utusan yang dikirim oleh Barakallahu Fikum Amr bin Amr untuk menjelaskan para sahabat Nabi muhajirin dan muhajirat. Sehingga karena itu orang yang paling beliau tunjuk dahulu sebelum beliau masuk Islam adalah Rasul. Falamma aslamu, dan ketika saya telah masuk Islam, lam yakun syakhsun ahabba ilayya minhu, tidak ada seorang pun yang lebih saya cintai daripada beliau. Wala ajalla fi ainayya minhu, dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia menurut pandangan mataku daripada dirinya. Para walaupun itu, kemudian Amr bin Auf melanjutkan, dan kalau seandainya saya ditanya, diminta an atibahu lakum lama ataku, kalau seandainya saya ditanya dan diminta untuk menyebutkan sifat-sifat Nabi, untuk mensifati Nabi, bagaimana wajahnya, matanya, pelepisnya, rambutnya, pipinya, dan seterusnya, maka saya tidak akan sanggup untuk menyebutkannya. Kok bisa? Kata beliau, li'anna nilam akun abla'a alayya minhu ijlalan lahu, karena saya tidak pernah mengototi beliau, tidak pernah membuka mata kedua mata saya lebar-lebar untuk melihat beliau. Ijlalan lahu, karena saya memuliakannya, karena saya mengagungkannya. Nah, barakallahu fikum, tidak sanggup untuk saya terus-menerus menatap beliau karena saya memuliakan dan mengagungkan beliau dan sungkan kepada beliau, kata Amr bin Auf. Sehingga oleh karena itu, ketika ada orang yang bertanya, ayo sifati kepada saya bagaimana bentuk Nabi, bagaimana wajah Nabi, barakallahu fikum, maka beliau tidak akan sanggup, karena beliau bersungkannya kepada Rasul, begitu berbahaya Rasul tersebut pada diri Amr bin Auf, sehingga dia tidak sanggup untuk menatap beliau terlalu lama. Wakala Urwah bin Mas'ud li Quraisy, berkata Urwah bin Mas'ud kepada Quraisy. Urwah bin Mas'ud ini adalah utusan yang diutus oleh Quraisy pada masa perjanjian Al-Hudaybiyah. Nah, perjanjian Al-Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW ingin melakukan umrah. Nah, dan dihalangi oleh orang-orang Quraisy sampai Rasul mengutus Utsman bin Affan, dan terjadilah bayang kerinduan setelah itu. Dan kemudian dirembukkanlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Utusan yang dikirim oleh Quraisy adalah Urwah ibn Mas'ud. Setelah dia kembali menemui Rasul, kembali ke bangsa Quraisy, penduduk Mekah, dia berkata kepada Quraisy, ya Allah, wallahi laqad waqattu ila Kisra wa Qaisar wal Muluk, fama ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum, demi Allah, saya telah menjadi utusan kepada Kisra, raja Persia, wa Qaisar, raja Romawi, wal-muluk, dan raja-raja yang lain, maka tidak ada seorang raja yang lebih dimuliakan oleh pengikutnya sebagaimana pengikut Nabi Muhammad memuliakan Muhammad SAW. tidak ada seorang raja pun yang lebih dimuliakan oleh pengikutnya sebagaimana pengikut Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila huna insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Tentang perkataan Urwah bin Mas'ud ini masih ada penjelasan yang panjang. Maka karena itu barakallahu fikum, kita tutup sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.